بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم أما بعد والحمد لله pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali melapangkan pertemuan kita dalam kajian kitab Al-Mawahib Ar-Rabbaniyah min al-Ayatil Qur'aniyah yang ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita akan mengambil poin yang ke-16 terlebih dahulu pada sore hari ini. Qala rahimahullahu ta'ala, La yamna'u Allah ta'ala abdahu syai'an illa fataha lahu baban anfa' lahu minhu wa ashal wa aula. Qala ta'ala, wala tatamannaw ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna was'alullah min fadlihi Innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Suratul Nisa ayat yang ke-32. Berkata beliau rahimahullah pada poin yang ke-16 dari kitab beliau ini, Allah Subhanahu wa taala tidaklah menahan terhadap hambanya sesuatu hal kecuali dia membukakan bagi hambanya tersebut pintu yang lebih bermanfaat baginya atau jalan yang lebih bermanfaat baginya atau perkara yang lebih bermanfaat baginya. Fatahalahu baban amfa'lahu, dari apa yang dia tahan. Suatu yang mudah baginya, ashal, dan tentunya suatu yang lebih utama buatnya. Jadi Allah tidak menahan pada seorang hamba satu hal, satu perkara, kecuali Allah bukakan baginya pintu yang lain, jalan yang lain, perkara yang lain yang amfa' lahu, lebih bermanfaat baginya, lebih mudah untuk dia jalani, dan tentunya lebih utama wa aula. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Janganlah kalian berangan-angan, berharap apa yang Allah berikan keutamaannya kepada sebagian lain terhadap sebagian yang lain. Kalian menginginkannya. Tetapi ingatlah, bagi seseorang ada bahagiannya mimma iktasabu, sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Demikian pula wanita. Jadi laki-laki dan wanita memiliki bahagian tersendiri dari Allah sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Mintalah kepada Allah dari keutamannya. Sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatunya Maha mengetahui. Dalam keterangan ini, sebelum kita membaca keterangan yang lain, tentunya kita dapat keterangan yang demikian menerangkan dan menjelaskan, juga menggembirakan bagi kita bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan bagi hambanya sesuatu yang paling bermanfaat bagi hambanya melebihi apa yang hambanya kira, apa yang hambanya sangka. Allah tidaklah berbuat zalim kepada hambanya, sehingga apa yang dia berikan itu baik baginya, bagi hambanya. Dan apa yang dia tahan, tentunya itu pula baik bagi hambanya, karena Allah akan mendatangkan gantinya. Yang lain yang lebih utama, yang lebih bermanfaat baginya dari apa yang dia harapkan untuk dia dapatkan. Sementara Allah menahannya. Kalaulah semua kita demikian, tentunya kita akan selalu merasa puas dan merasa nyaman dengan apa yang Allah tetapkan kepada kita semua. Karena apa yang Allah tetapkan itulah suatu yang paling baik bagi kita. Termasuk yang dia berikan dan apa yang dia tidak inginkan kepada kita, dia tahan. Hanyalah saja karena keimanan kita kurang, hati kita kaku, kita tidak mengenali Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang dia bimbing kita agar kita mengenalinya dengan sifat-sifatnya yang utama. Maka muncul prasangkaan dan buruk sangka kepada Allah, sehingga muncul tuduhan kepada Allah bahwa dia subhanahu wa ta'ala tidak berlaku adil, tidak berbuat adil terhadap sesama hamba-hambanya. Ayat yang kita baca amat jelas membimbing kita semua agar kita mengerti bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan bahagian masing-masing terhadap hambanya. Dan apa yang hambanya diberikan oleh Allah, itulah yang paling baik bagi hamba tersebut. Sehingga juga dengan keterangan ini, kita tidak hasad dan dengki. Tidak hasad terhadap siapa yang diberikan keutamaan oleh Allah. Karena ternyata Allah menyiapkan keutamaan bagi diri kita pula. Demikianlah seharusnya. Kita dibimbing dengan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya dengan takdirnya subhanahu wa ta'ala. Allahu ta'ala a'lam bis-shawab. Faman'ullah min tamanni ma faddalallah bihi ba'dal abid ala ba'd. Maka ketika Allah menahan atau ketika Allah melarang dari keinginan yang Allah berikan, Allah utamakan, melebihkan kepada sebahagian hamba daripada sebahagian yang lain. Wa akhbara, dan dia juga mengkhabarkan. Anna kulla amil bahwa setiap orang yang beramal dari laki-laki ataupun perempuan, minar rijali wan nisa, lahu nasibun, bagi mereka ada bahagian masing-masing. Wahadzun min kasbihi, bagi mereka ada bahagian masing-masing dari apa yang mereka kerjakan. Nasib wahad sama maknanya dan artinya. Min kasbihi, dari apa yang mereka kerjakan, dari apa yang mereka upayakan. Jadi di sini Allah melarang seorang berangan-angan, berkeinginan. Famana Allah atau faman Allah, di sini Allah melarang seorang berangan-angan, berkeinginan terhadap ma faddalallahu bihi ba'dul abid, terhadap apa yang Allah berikan dan mengutamakan atau melebihkan terhadap sebagian hambanya yang lain daripada sebahagian yang lain, ala ba'd. Dan Allah pun mengkhabarkan bahwa setiap orang yang beramal, siapa saja dia, laki-laki ataupun perempuan, pasti akan mendapatkan bahagiannya. Akan mendapatkan hasil dari apa yang dia amalkan sesuai dengan min kasbihi, pekerjaannya. Karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala hadda as-simfaini alal istihad. Allah hasung, Allah himbau, fahadda. Allah himbau dua orang tersebut untuk bersungguh-sungguh di dalam memperoleh apa yang bermanfaat, fil kasbin nafi', wa nahahum, dan Allah larang mereka, anit tamanni, untuk berangan, berkeinginan, alladhi laisa binafi', terhadap apa yang tidak memberikan manfaat. Wa fataha lahum abwaba al-fadli wal-ihsan, dan Allah akan membukakan bagi mereka pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu keutamaan, al-fadl, pintu-pintu keutamaan, pintu-pintu ihsan, kebaikan. Wada'ahum ila su'ali dhalika bilisanil hal walisanil maqal, dan Allah memanggil mereka agar mereka meminta kepada Allah ila su'ali dhalika, meminta kepada Allah dengan keadaan mereka ataupun dengan perkataan mereka, lisanul hal, keadaan, lisanul maqal, lisanil maqal, perkataan mereka. Wa akhbarahum, dan Allah pun mengkhabarkan kepada mereka bikamali ilmihi wa hikmatihi, dengan sempurnanya ilmu Allah dan hikmahnya, dengan kesempurnaan ilmunya dan hikmahnya. Wa anna min dhalika annahu la yunalu ma indahu illa bi ta'atihi, bahwa semua itu, anna min dhalika, tidak akan bisa diperoleh, la yunal, dari sisi Allah, ma indahu, kecuali dengan mentaati Allah. Wala tunalul matalib al-aliyah, dan tidak akan diperoleh segala tuntutan yang tinggi illa bisa'yi wal istihad, kecuali dengan upaya yang serius dan istihad kesungguh-sungguhan atau bersungguh-sungguh. Wallahul muwaffiq likulli khair, dan Allah lah yang memberi taufik kepada segala atau kepada setiap kebaikan. Dari keterangan tadi, bahwa ketika Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kepada hambanya satu perkara, bukan berarti Allah subhanahu wa ta'ala menghinakan hambanya dan tidak mempedulikan hambanya. Tetapi bahkan Allah membukakan dari yang lainnya, yang cocok buatnya, yang pantas untuknya. Laki-laki ataupun perempuan, dia akan mendapatkan bahagiannya masing-masing. Tetapi tentunya sesuai dengan apa yang dia kerjakan, sesuai dengan apa yang dia amalkan. Maka dihimbau, dihasung kepada semua pihak hamba-hambanya oleh Allah agar bersungguh-sungguh di dalam mendapatkan apa yang bermanfaat, mendapatkan apa yang utama. Dan Allah bahkan melarang mereka berkeinginan dengan apa yang tidak bermanfaat, tidak utama. Karena itu dikatakan wa nahahum anit tamanni alladzi laisa binafi'. Kapan hambanya bersungguh-sungguh? Kapan hambanya serius dalam amalan yang dikerjakan? Dia akan mendapatkan hasilnya. Allah akan bukakan baginya pintu-pintu keutamaan dan kebaikan. Tentunya disertai dengan doa kepada Allah, disertai dengan ikhtiar dari amalan yang baik, yang menunjukkan itu adalah doa dia dengan amalan badan dia. Dan bahwasanya Allah bukanlah zat yang sedikit pengetahuannya, tidak luas hikmahnya, tidak mengetahui hambanya, apa yang hambanya butuhkan, apa yang hambanya harapkan. Tetapi Allah mengkhabarkan dia subhanahu wa ta'ala maha mengetahui dengan luasnya ilmunya dan maha memiliki hikmah yang luas pula, yang dalam pula, sehingga tidak terlalaikan sedikit pun urusan hamba-hambanya. Cuman karena hamba ingin mendapatkan kebaikan, maka tentunya dia meraih apa yang dia inginkan tersebut dari sisi Allah dengan mentaatinya. Tidak mungkin dia melakukan sesuatu dengan bermaksiat kepadanya. Dia tidak akan memperoleh kebaikan. Demikian pula ketika dia menginginkan sesuatu yang dia harapkan di sisi Allah, sesuatu yang dia harapkan di sisi Allah, maka dia bersungguh-sungguh, berupaya dengan serius. Tentunya meminta dan berharap dengan apa yang ada di sisi Allah, maka dia tidak akan kecewa, karena Allah akan memberikan dan mengabulkan apa yang dia inginkan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sehingga kita tidak pernah cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain atau apa yang dikerjakan oleh orang lain, atau dengan kata lain kita hasad ataupun dengki. Karena kita yakin apa yang Allah berikan kepada kita, apa yang terbaik. Hanya saja dibutuhkan bagi kita semua amalan yang serius, amalan yang sungguh-sungguh, kalaupun mungkin apa yang kita kerjakan ringan. Tetapi kalau kita menegakkannya dengan sungguh-sungguh serius, kemudian kita meminta pertolongan dan bantuan, meminta keutamaan dari sisi Allah, dan kita tidak melakukannya dengan perbuatan maksiat, maka kita akan mendapatkan apa yang kita dapatkan. Dari keutamaan pula dari Allah, dari kebaikan pula dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah seperti ini, maka tidak ada satu dengan yang lain, merasa iri, hasad, dengki, tetapi semua sibuk dengan amalannya masing-masing dan meyakini apa yang dia kerjakan dinilai utama di sisi Allah sesuai dengan usaha dan upaya dia, keikhlasan dia, doa dia, kesungguhan dia, dan ketaatan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu banyak dalam ahkamu syariah diterangkan, bisa jadi orang yang beramal dengan amal yang berat, yang besar, tidak memiliki nilai di sisi Allah, karena dia tidak melakukannya dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh. Dia juga menyertainya dengan apa yang bermaksiat atau apa yang nilainya maksiat di sisi Allah. Bisa jadi seorang mengerjakan suatu yang ringan, suatu yang remeh di pandangan mata manusia dari amalan, tapi karena dia ikhlas, dia sungguh-sungguh, maka mendapatkan keutamaan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang menjadi patokan, menjadi pegangan di sini adalah usaha seseorang, kesungguhan seseorang, ketaatan seseorang, keikhlasan tentunya yang lebih utama, dan tentunya dia berharap, berdoa kepada Allah agar benar-benar Allah menerima amalannya. Dengan demikian akan tenanglah seseorang dengan segala apa yang dia lakukan. Dia tidak resah dan gelisah. Dia tidak resah dan gelisah melihat si A, melihat si B, dia dapat demikian, dia mendapatkan kebaikan demikian, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi dia tenang dan nyaman dengan keadaannya yang diberikan oleh Allah. Tentunya bukan dengan merasa aman, tetapi tenang dan nyaman, karena dia juga sudah berusaha, berupaya, kalaupun mungkin dari amalan yang dia lakukan tidak seperti yang dilakukan si A, tapi karena dia yakin bahwa ini amalan adalah untuk Allah, saya berusaha sesungguh-sungguhnya dengan apa yang saya bisa kerjakan, dan saya meminta kepada Allah al-qabul, diterimanya amalan ini. Dan dia sertai dengan amalan-amalan yang menunjukkan syukurnya dia kepada Allah dengan ketaatan, maka dia akan mendapatkan keutamaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah kajian kita dari ayat yang baik ini, yaitu wala tatamannau ma faddalallah bihi ba'dakum ala ba'd lirrijal nasibum mimmaktasabu walinisa nasibum mimmaktasabna was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in alima. Sehingga mudah-mudahan dengan keterangan tadi membimbing kita semua kepada apa yang utama dan lebih baik, dan agar kita percaya sepenuhnya kepada Allah, bersandar sepenuhnya kepada Allah, kita tidak akan kecewa, kita tidak akan dikecewakan oleh Allah kalau kita bersandar kepadanya, yaitu kepada Dia subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha sempurna, yang maha mengetahui, maha peduli terhadap hamba-hambanya. Maha menyayangi terhadap hamba-hambanya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa kita ambil pada kajian kita di sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu wasallama ala nabina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.